akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, yaitu beliau mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, dari mulai perintah-perintahnya dikerjakan, larangan-larangannya dijauhi. Ini sikap yang dituntut terhadap Al-Qur'an oleh seorang muslim, yaitu memahami makna-makna ayat-ayat yang ada di dalamnya atau yang disebut dengan tadabbur, dan kemudian mengamalkannya. Itu maksud dari bab yang ke-12. Kita baca, penulis rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala berkata, yaqulullahu ta'ala, innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sebelum saya lanjutkan, seorang ketika membaca ayat suci Al-Qur'an tidak ditilawahkan, maka dia boleh membacanya sebagaimana dia membaca tulisan-tulisan Arab, ya. Tidak mesti harus memakai kaedah tajwid ataupun kaedah tajwid, ya, tidak mesti. Jadi ketika dia membaca Al-Qur'an tidak ditilawahkan, ya, maka boleh itu. Kenapa? Karena dia membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala perintahkan iqra'ul Qur'an. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an. Bacalah di sini bisa dengan tartil, yaitu tartil tersebut adalah membacanya dengan memperhatikan makhraj, yaitu keluar masuknya huruf, atau tajwid, yaitu panjang pendek, idgham, idhar, ghunnah, ikhfa yang dimiliki oleh Al-Qur'an tersebut. Jadi boleh membacanya dengan seperti orang membaca bahasa Arab biasa atau membaca dengan tartil. Dan kebanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan akan hal ini, seperti misalkan di dalam khutbah. Beliau tidak membacanya dengan tartil. Ya, khutbah itu kan ada, kalau lagi di awal-awal khutbah ada ayat-ayat suci Al-Qur'an. Setelah innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini sering dibaca oleh Rasulullah tanpa tartil, tanpa memperhatikan tajwid, ya, panjang pendek, mat, ya, mat tabi'i, mat jaiz munfasil, mat wajib munfasil, ya, tidak mat silah qasirah, mat silah tawilah, tidak memperhatikan ini, atau tidak memperhatikan idgham, idhar, ikhfa, ya. Tidak, tetapi membaca seperti biasa. Maka, dan ini sering saya lakukan, yaitu membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an kalau seandainya tidak diperlukan pada saat itu untuk ditartil, maka dibaca seperti biasa. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Kitab Allah yang dimaksud di sini adalah apa? Al-Qur'anul Karim. Lihat kata-kata membaca. Di situ Allah memakai yatlun, tilawah. Nah, ini berarti membacanya dengan tartil, dengan hukum-hukum tajwidnya. Itu bedanya qiraah dengan tilawah. Kalau qiraah dia cuma membaca saja, ya, tanpa memperhatikan tajwidnya. Kalau tilawah, membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu memperhatikan makhraj hurufnya dan juga hukum-hukum tajwidnya. Nah, di sini Allah memakai kata-kata tilawah. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, mendirikan sholat. Kata-kata sholat jika disebutkan dalam Al-Quran, maka yang lebih condong maknanya adalah as-salawatul khams, sholat lima waktu. Ya, kata-kata sholat, setiap kata sholat dalam Al-Quran apabila disebutkan, maka lebih condong maknanya adalah sholat lima waktu yang wajib. Menafkahkan rezeki mereka secara diam-diam. Menafkahkan rezeki mereka secara diam-diam. Di sini menafkahkan rezeki lebih condong maknanya kepada mensedekahkan rezeki mereka. Karena kita sering menyebutkan perbedaan antara zakat, sedekah, dan nafkah. Apa bedanya? Ada yang tahu? Sedekah dulu. Sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain berharap pahala. Itu sedekah. Nah, jika wajib, maka disebut dengan zakat. Jika wajib, disebut dengan apa? Zakat. Yaitu pemberian orang lain, pemberian harta kepada orang lain berharap pahala, tapi wajib pemberiannya. Maka ini apa? Zakat. Adapun nafkah adalah pemberian harta kepada orang lain dan dikhususkan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, seperti anak istri, orang tua kalau seandainya sudah tidak bekerja lagi, adik kakak, atau yang semisalnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini perbedaan antara sedekah, zakat, dan nafkah. Nah, di sini Allah memakai kata-kata menafkahkan rezeki, tapi maksudnya adalah sedekah. Menafkahkan rezeki yang dimaksud di sini adalah sedekah. Yaitu, kenapa? Karena ada disebutkan secara diam-diam dan terang-terangan. Kalau itu kita berikan kepada makna memberikan nafkah atau sedekah kepada orang yang di bawah tanggung jawab, enggak mungkin secara diam-diam ataupun terang-terangan. Ya, tidak mungkin disebutkan secara diam-diam ataupun terang-terangan. Ini ayat juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa bersedekah itu boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Tapi mana yang lebih utama? Lihat keadaan. Hah? Kalau keadaannya menuntut kita terang-terangan, karena dengan kita terang-terangan akhirnya orang banyak mengikuti, maka ini yang dianjurkan. Sebagaimana yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ingin berperang. Kemudian setelah itu tidak punya harta. Dan ini keutamaan orang yang diluaskan rezekinya. Berperang bisa terjadi karena ada bantuan harta. Akhirnya ada orang yang bawa satu tumpuk kurma. Ada orang yang bawa. Kemudian diikuti yang lain, yang lain, yang lain, sampai bertumpuk-tumpuk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarlah sabda beliau, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mencontohkan sunnah yang baik, menghidupkan sunnah yang baik, artinya sunnahnya sudah ada, dia hidupkan kembali, dia contohkan, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut. Ini ya, berarti boleh bersedekah dengan keadaan secara terang-terangan atau sembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Nah, ini menarik untuk dibahas. Ya, jadikan sebuah judul kajian perdagangan yang tidak pernah merugi dari ayat ini. Pertama, amalannya membaca Al-Quran. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, bersedekah. Ini menarik untuk dibahas. Perdagangan yang tidak pernah merugi. Kenapa membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugi? Nah, itu perlu pembahasan. Kenapa mendirikan sholat perdagangan yang tidak pernah merugi? Juga perlu pembahasan. Kenapa bersedekah juga perdagangan yang tidak pernah merugi? Ini juga perlu pembahasan. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, untuk dipenuhi bagi mereka ganjaran mereka dan menambah bagi mereka keutamaannya. Sungguh innahu ghafurun syakur, sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penulis rahimahullahu taala berkata, inna tilawatal Qur'an wa tadabburihi hiya a'zamu abwabil hidayah. Lihat, ya, sekarang bab kita adalah sikap yang dituntut dari kita terhadap Al-Qur'an, yaitu memahami dan mengamalkannya. Kenapa kemudian penulis membaca surat Fatir ayat 29 sampai 30 ini? Apa faedahnya? Apa hubungannya dengan bab? Ya, apa hubungannya dengan bab? Maka jawabannya, seseorang tidak bisa memahami maknanya kecuali dengan membaca. Makanya disebutkan di sini, beliau menyebutkan surat Fatir ayat 29 yang di dalamnya terdapat keutamaan membaca Al-Qur'an, yaitu mendatangkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Tidak mungkin seseorang bisa memahami ayat tanpa membaca. Nah, ini ya. Maka harus dibaca. Dan para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ini di zaman sekarang terutama diperlukan para ulama. Para ulama yang banyak, sehingga jangan banyak orang bodohnya. Ya, makanya banyak-banyak belajar. Banyak-banyak belajar dan banyak-banyak membaca. Karena enggak mungkin ilmu itu datang ilham begitu sendiri, enggak bisa. Ya. Tidak bisa, harus banyak-banyak membaca, harus persiapan. Baik, kemudian penulis mengatakan, sesungguhnya mempelajari Al-Qur'an dan merenungkannya termasuk sebab-sebab yang paling agung untuk mendapat hidayah. Lihat. Ini perkataan besar. Perkataan agung. Membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, merenungkannya, sebab terbesar mendapatkan petunjuk. Ya. Yang ingin dapat petunjuk, maka bacalah Al-Qur'an. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, "Fa innallaha tabaraka wa taala qad anzala kitabahul mubin ala ibadihi hudan wa rahmatan wa dhiyaan wa nuran wa busyra wa dzikra lidzakirin." Kemudian beliau menyebutkan, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitabnya yang nyata terhadap hambanya sebagai petunjuk, rahmat, penerang, cahaya, berita gembira, dan peringatan bagi orang-orang yang mengambil peringatan. Waja'ala fihi shifa'un shifa'an minal asqam, wala siyama asqamul qulub wa amradhuha min syubhatin wa syahawatin. Dijadikan padanya penyembuh dari penyakit, yaitu Al-Qur'an itu penyembuh dari penyakit, terutama penyakit hati berupa syubhat dan syahwat. Penyakit hati berdasarkan perkataan penulis rahimahafizahullahu taala ada dua, syubhat dan syahwat. Apa itu syubhat? Syubhat adalah sesuatu yang samar-samar dalam perkara agama. Sesuatu yang samar-samar dalam perkara agama. Syahwat yaitu sesuatu yang berkaitan dengan syahwat hawa nafsu manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, aslu fitnati syubhat, asal syubhat itu muncul dari mana? Taqdimul aqli ala syar'i. Asal fitnah syubhat, orang kena fitnah syubhat, seperti saya beri contoh dulu deh, syubhat-syubhat itu contoh ya, syubhat di zaman sekarang yang berkaitan dengan akidah, syubhat yang berkaitan dengan akidah, yaitu pemikiran liberalisme. Ini syubhat ya, pemikiran liberalisme, ini syubhat. Apa mereka mengatakan liberalisme? Semua agama sama. Kemudian tidak boleh ada agama yang mengklaim agama yang paling benar, karena semua agama menuju kepada satu titik kebenaran. Jalan-jalannya saja berbeda. Allah itu bisa disamakan dengan Sang Hyang Widi, Yesus, Ruhul Kudus, Bapa, kemudian Buddha Gautama, kemudian Siwa. Nah, ini pemikiran liberalisme. Jadi sebagaimana Allah, mudah-mudahan enggak kena syubhat ya. Saya heran kadang-kadang dapat SMS, "Ustaz, apa pendapat antum dengan tulisan ini?" Ya akhi, jangan baca syubhat. Habis baca syubhat bingung, pindahkan syubhatnya ke ustaz. Baca hadis yang sahih, ayat Al-Qur'an yang dipahami oleh para ulama. Masih banyak kitab-kitab yang tanpa syubhat, kok dibaca yang syubhat-syubhat. Tapi ya begitulah di zaman sekarang, media sosial ini ya, sebagaimana dikatakan oleh penulis dalam beberapa kesempatan, beliau mengatakan bahwa salah satu keburukan yang paling nyata dari media sosial adalah semua bisa menulis dan semua bisa menyebarkan apa yang dia tulis, dan semua bisa membaca yang ditulis. Tidak berlaku lagi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Tidak berlaku lagi ini oleh sebagian orang. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Ya, udah baca sana sini, dapat syubhat nanti lempar ke ustaz. Apa saat jawabannya ini? Ya akhi, baca yang bagus dulu, akidah yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dipahami oleh para salafus saleh. Sudah itu, pegang sampai mati. Ya. Contoh misalkan, sama tadi dia mengatakan bahwa semua yang menyembah, yang disembah sama. Kalau Islam, umat Islam menyembah Allah. Taib, umat Buddha menyembah patung Buddha. Kemudian umat Hindu menyembah Siwa. Umat Kristiani menyembah, atau Nasrani menyembah Yesus, Ruhul Kudus, Bapa. Kemudian umat Yahudi menyembah dinding ratapan, Uzair, dan semisalnya. Ini semua adalah, kata dia, sembahan-sembahan yang sama dengan Allah Ta'ala. Allah amma yaqulun. Ya, Allah maha tinggi dan maha suci terhadap apa yang mereka ucapkan. Apa dalil dia? Dari Al-Quran, syubhat. Quli du'ullah awi du'ur rahman ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna. Artinya, ucapkanlah Allah dan serulah quli du'ullah, ucapkanlah wahai, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Lihat di sini, kata dia, nama Allah pun banyak. Ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Aziz, ada Al-Ali, dan semisalnya. Maka Berarti Allah itu banyak juga namanya. Ada Wisnu, ada Siwa, ada apa? Si Buddha Siddhartha Gautama, ada Yesus. Itu nama-nama Allah. Ini orang bodoh. Berbicara tentang agama yang anehnya didengar oleh orang-orang yang semisal bodohnya dengan dia. Ya. Lihat akhir ayat. Qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Itu nama-nama Allah yang husna. Mana ada dalil bahwasanya Siwa, Brahma, itu nama-nama Allah yang husna? Ini bodoh, orang tidak faham tentang Al-Qur'an, bicara tentang agama. Persis seperti yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ayatnya, dalam hadisnya riwayat Tirmizi, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama walakin biqabdhil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu faaftau bighairi 'ilm fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati-hati para ulama dengan tiba-tiba, dengan seketika, akan tetapi dicabut dengan diwafatkannya para ulama, sampai jika tidak tersisa seorang alim pun. Dan ini kabar harus kita percaya, terjadi ini di tengah-tengah umat. Ya, ini kabar harus kita percaya dan terjadi di tengah-tengah umat, karena termasuk konsekuensi bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbar, mempercayai apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ketika tidak terjadi, ketika tidak tersisa satu orang alim pun, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang mengambil orang-orang yang bodoh sebagai ahli agama, ahli fatwa. Ditanya tentang agama di zaman sekarang, dan ini dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu. Di zaman sekarang, orang yang pintar ngomong, orang yang ngomong yang bulat kesana kemari membuat orang bingung, itu dijadikan sebagai ahli agama. Ya, ini yang disebutkan oleh para salafus saleh dulu. Idza kathara qurra'ukum wa qalla 'ulama'ukum, akan terjadi di tengah masyarakat banyak ahli pidato dan dia bukan ulama. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini syubhat. Jadi tidak bisa disamakan Allah Ar-Rahman. Nanti kalau seandainya sama dengan orang-orang Syiah, boleh mengucapkan ya Hussein, wahai Hussein, sama dengan mengucapkan wahai Allah. Wahai Fatimah, sama dengan mengucapkan wahai Allah. Ini kesyirikan yang nyata. Ya. Dan cuma aja di Indonesia itu. Ya, yang menyatakan bahwasanya orang kalau menyebut nama Allah, maka dia juga bisa sama saja menyebut nama sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sang Yang Widi, Yesus, Ruhul Kudus, Bapa, ini sama saja katanya dengan nama Allah ini. Ini orang enggak faham tentang Asmaul Husna. Ya. Allah itu mempunyai nama, zatnya satu, namanya berbilang. Zatnya satu, namanya berbilang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Aziz, Al-Mutakabbir. Ya. Ini nama dari nama-nama Allah Subhanahu. Itu yang kita boleh berdoa dengannya. Adapun berdoa kepada nama-nama yang tidak pernah disebutkan dalam ayat Al-Qur'an atau hadis dari Rasul, maka ini tidak diperbolehkan. Ini sama dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nama-nama tersebut mempunyai zat tersendiri. Sedangkan nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Aziz, itu zatnya satu, namanya saja berbilang. Dan subhanallah, saya baru paham sekarang, ketika dulu di kuliah kita diajarkan, digojlok sama syekh-syekh kita tentang ini siang malam, ternyata manfaatnya ini. Sampai kadang-kadang kita bosan mempelajari fikih asma wa sifat oleh sebagian orang yang belum paham apa faedahnya. Ternyata faedahnya ini, fikih asma wa sifat. Ya, nama Allah itu berbilang dan zatnya satu. Sedangkan yang disebutkan oleh dia itu adalah zat tersendiri dari nama itu. Ini berarti mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kesyirikan yang besar. Itu namanya syubhat, Pak. Ya, itu namanya syubhat. Dan jangan cari syubhat. Baca, pelajari yang tidak ada syubhatnya. Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, "Fi sahihil hadis ghaniyun an saqimiha." Artinya, hadis yang sahih itu sudah cukup dibandingkan hadis yang lemah. Artinya kalau orang sibuk dengan hadis-hadis lemah, ngapain? Ente hadis sahih aja belum pernah dikerjakan atau belum sempurna mengerjakannya. Nah, itu maksudnya. Paham ya? Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, itu namanya syubhat. Itu sesuatu yang samar-samar yang berkaitan dengan akidah ataupun ibadah ataupun muamalah ataupun tingkah laku. Nanti ada gangguan manusia, tadi seperti yang saya ucapkan tadi, syubhat itu timbul dari mana? Taqdimul aql ala syara', mengedepankan akal dibandingkan syariat. Mengedepankan apa? Akal dibandingkan syariat. Itu aslu fitnati syubhat. Asal muasalnya timbulnya syubhat. Coba antum bayangkan, ada orang yang menghalalkan nikah sesama jenis. Amalan yang jelas-jelas nyata di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih itu adalah terlaknat, dihalalkan oleh mereka. Boleh. Ya. Ini syubhat. Maka jangan baca, sering-sering baca syubhat. Sok ahli. Ya. Baca sok ilmiah, baca syubhat. Ya akhi, tinggalkan. Baca ayat Al-Quran, hadis Rasul, dipahami oleh para salafus saleh. Itu adalah orang paling ilmiah. Adapun membantah tentang syubhat-syubhat, itu tugasnya para ulama. Mereka punya sendiri untuk membantahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahwat. Asal muasal fitnah syahwat dari mana? Ujian syahwat dimulai dari mana? Taqdimul aqal hawa wal aql ala syara. Asal muasal fitnah syahwat dimulai dari mengedepankan hawa nafsu. Taqdimul hawa alal aqli wasyara. Mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat. Dan yang paling parah, ujian dari dua ini paling parahnya adalah apa? Adalah ujian mana? Kalau kita lihat paling parah dari sisi akibatnya, ataupun dari ya akibatnya, ataupun hasilnya, nilainya. Saya beri contoh. Orang terkena ujian syahwat. Syahwat itu apa aja, Pak? Ya. Harta, wanita, tahta. Ini tiga. Ujian syahwat. Harta, wanita, tahta. Dan itu semua berkaitan dengan dunia. Nah, orang kalau terkena ujian syahwat, terjerumusnya kemana? Kalau berkaitan dengan syahwat harta, terjerumusnya kemana? orang menghalalkan segala cara tentang harta, maka terjerumusnya dia mencuri. Habis itu menipu, habis itu korupsi, habis itu memalsukan, mengoplos. Berarti dia terjerumus ke dalam dosa besar. Tayib. Tayib. Kalau terjerumus dengan ujian wanita, apa? Berzina. Minimal main-main. Ya, minimal main-main wanita. Makan malam bersama wanita yang tidak halal, padahal kawin dengan istrinya 25 tahun tidak pernah diajak istrinya makan malam. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tahta. Maka orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tahta, dia berbuat zalim, sogok menyogok, dosa besar. Berarti tiga-tiganya berujung kepada dosa besar. Taib. Sekarang kalau orang kena ujian syubhat, ujungnya apa? Hah? Bisa kafir, bisa menjadi orang munafik, musyrik. Mana yang lebih parah? Hah? Ujian syubhat. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya asal huku, asal muasal ujian syubhat itu adalah taqdimul aql ala syara', mengedepankan akal dibandingkan syariat. Ya, dia lebih mengedepankan akal dia yang maha terbatas dibandingkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas Allah berfirman, lihat, Allah berfirman, "Innad-din 'indallahi al-Islam." Agama yang paling diridhai oleh Allah di sisinya adalah Islam. Kemudian, kalau tidak begitu jelas ayat ini, Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami diinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, Islam di situ pakai al, al-islam diinan, yang menunjukkan kepada alif lam lil ahad, alif lam yang dikenal. Islam yang dikenal di zaman Rasulullah adalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dipahami oleh para sahabat Nabi. Bukan Islam yang semuanya Islam. Aneh. Yang semuanya Islam. Apakah sama orang yang mentauhidkan Allah dengan mensyirikkan Allah? Kalla wa hasha. Tidak sama sekali, dan Allah maha tinggi atas hal itu. Nah, kembali lagi, asal muasal fitnah syahwat adalah taqdimun nafs, taqdimul hawa alal aqli wasyara. Asal muasal ujian syahwat itu mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal dan dibandingkan syariat. Dan yang paling berat hasil atau akibat buruk dari dua ujian ini yaitu ujian syubhat yang ma'aluhu ilal kufri wan nifaq, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, yang ujung-ujungnya kepada kekafiran dan kemunafikan. Dan obat semua itu, lihat Al-Qur'an. Persis seperti yang beliau sebutkan dalam kitab, dalam nuniyah beliau, beliau mengatakan, "Al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqan nassun minal Qur'ani aw min sunnatin wa tabibuhu dzaka 'alimur rabbani." Subhanallah. Kebodohan itu adalah penyakit yang sangat mematikan. Makanya jangan jadi orang bodoh. Salah satu buruknya kebodohan, orang tidak mau disebut sebagai orang bodoh. Ya. Siapapun dia, orang pintarkah, orang bodoh sekalipun, kalau di pian kiau, ya, si fulan sini dengan gelaran dalam bahasa Banjar atau bahasa Indonesia paling gak mau, padahal dia orang paling bodoh. Itu jeleknya kebodohan. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Penyakit yang mematikan. Dan obatnya adalah dua hal yang sejajar, yaitu ayat dari Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa menerangkan itu alimur rabbani, seorang yang alim yang benar-benar mumpuni ilmunya terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, dan dijadikannya rahmat bagi semesta alam, yaitu Al-Quran sebagai rahmat. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan, وَصَرَّفَ فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. Memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus, dibeberkan padanya ayat-ayat dan ancaman. Mudah-mudahan mereka menjadi takut dan mendatangkan peringatan. Di dalam Al-Quran, fungsi ataupun konsep berdakwah yang ditawarkan oleh Al-Quran dua. Bashiran wa nadhiran. Kadang memberikan kabar gembira bagi siapa yang beramal soleh, dapat A, B, C, D dari nikmat-nikmat Allah. Bagi siapa yang beramal toleh, beramal buruk, jangan kasih nama anak toleh. Ganti, kalau ada namanya toleh ganti. Soleh boleh Pak ya? Solihin kebanyakan. Ya, solihin itu berarti orang-orang soleh, jamak dia. Ya, tapi boleh tidak mengapa. Mungkin orang tua dulu maunya agar benar-benar soleh, makanya dikasih jamak. Ya, Khalidin. Ya, Khalidin. Tapi nanti solihin dikiau Isul. Nur Khalidah, bagus-bagus nama, cahaya yang kekal. Dikiau Ilit. Ya, subhanallah. Isul salihin ke isul. Allahu akbar. Ya, cukup kiranya Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi terakhir tadi, Al-Qur'an fungsinya atau konsep yang ditawarkan oleh Al-Qur'an dalam mendakwahi umat, yaitu dengan memberikan peringatan. Yang menyimpang diancam ini. Yang tidak mengerjakan kewajiban diancam ini. Yang mengerjakan maksiat diancam dengan ancaman-ancaman siksa-siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling menarik yang disebutkan oleh penulis tadi yaitu masalah syahwat dan syubhat. Itu godaan manusia. Semua yang terjadi, Pak. Dari penyimpangan manusia intinya itu. Imma tergoda oleh syahwat atau tergoda oleh syubhat. Contoh misalkan yang baru-baru terjadi, gara-gara duit. Semua orang menghalalkan segala cara gara-gara duit, bahkan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya. Gara-gara duit. Gara-gara harta. Maka ini masuk kepada ujian apa? Syahwat. Ya. Bahkan yang lebih parah kadang mengumpulkan dua sekaligus. Syahwat dan syubhat. Kenapa dia menyebarkan syubhat di tengah kaum muslim? Karena dapat syahwatnya, dapat duitnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan pada kajian fikih doa dan zikir. Mudah-mudahan subuh besok bisa dilanjutkan oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Khairullah Hafizahullah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.